Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentalah kitab Adabuz Zifaf karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimallahu taala. Qala al-musannif rahimallahu taala tayammumul junubi badalal wudu'i. Bertayamumnya orang yang junub sebagai ganti dari berwudu. Wa yajuzu lahuma, dan diperbolehkan bagi keduanya, pasangan suami istri tersebut, untuk tayamum badalul wudu'i sebagai ganti wudu ahyanan terkadang. Mengingat hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ajnaba fa arada ayanama tawaddoa au tayammama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dalam kondisi junub dan beliau ingin untuk tidur setelah dalam kondisi junub, tawadu'a, maka beliau berwudu atau tayamum. Diriatkan oleh Baihaqi, Al-Hafidh Ibnu Hajar di Fathul Bari mengatakan isnaduhu hasan, sanadnya hasan. Dan juga diriatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, mauqufan alaiha, mauquf perkataan Aisyah, fi rajul, tentang seorang yang yusibuhu janabatun, mengalami junub di waktu malam lalu dia ingin tidur. Maka ibunda Aisyah radhiyallahu anha memberi fatwa, yatawaddau au yatayammamu, berwudu atau tayammum, sanadnya sahih. Dan ada penguat dari jalurnya Ismail bin Ayyash dari Hisam bin Urwah, marfu'an, marfu' dengan redaksi, karena idza waqa'a ba'du ahlihi fakasala ayakuma darba yadahu alal haiti fatayammama. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqa'a, jika menyetubuhi ba'du ahlihi, salah satu istrinya, lalu beliau malas untuk bangun berwudu, maka beliau pukulkan tangannya ke tembok dan bertayamum. Ya, maka berdasarkan redaksi ini, ya, boleh jadi alasan tayamum cuma sekedar malas saja. Malas untuk ke belakang, malas untuk ke kamar mandi, atau sudah berat matanya karena ngantuk, maka bisa cukup dengan tayamum. Maka berdasarkan hadis-hadis ini, kita jumpai ada hukum khusus, yaitu tayamum, boleh tayamum dalam keadaan ada air dan tidak punya udzur. Itu untuk orang yang dalam kondisi junub dan dia ingin tidur dan berat atau malas untuk berwudu terlebih dahulu. Kemudian irtisaluhu qabla naumi afdalu, mandi sebelum tidur itu yang lebih baik. Dan mandinya keduanya suami istri itu sebelum tidur itu yang lebih baik, berdasarkan hadis Abdullah bin Qais Beliau mengatakan, aku bertanya kepada Aisyah radhiallahu anha, kaifa kana sallallahu alaihi wasallam yasna'u fil janabah. Bagaimanakah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam kondisi junub? Akan yaghtasilu qabla an yanam, apakah beliau mandi sebelum tidur ataukah tidur sebelum mandi? Maka Ibunda Aisyah radhiallahu anha mengatakan, kullu dzalika qad kana yaf'alu, itu semua pernah Nabi lakukan. Terkadang beliau mandi, setelah mandi baru tidur, dan terkadang berwudu kemudian tidur. Qultu, maka aku katakan, kata Abdullah bin Qais, alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'atan. Segala puji milik Allah yang menjadikan kelapangan dan kelonggaran dalam masalah ini. Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Awana dan Ahmad. Ya, berkaitan dengan junub, ya, junub itu dalam bahasa Arab maknanya secara bahasa jauh. Nah, kenapa orang yang junub itu disebut junub? Maka ada yang memberikan penjelasan, dikarenakan orang yang dalam kondisi junub itu jauh dari ibadah, karena dia tidak boleh sholat dan yang lainnya, ya, sampai dia hilangkan junub dari dirinya. Penjelasan yang lain mengatakan, ya, orang junub disebut junub, yang artinya jauh, karena orang yang junub itu biasanya risih untuk kumpul dan dekat-dekat dengan orang lain. Maka dia menjauh dari kawan-kawannya sampai mandi terlebih dahulu. Penjelasan yang lain mengatakan bahasanya junub disebut junub, terutama untuk laki-laki, karena air mani itu menjauh dari dirinya. Artinya air mani keluar dari diri orang tersebut, maka menjauh. Itu beberapa penjelasan tentang kenapa orang junub disebut junub, padahal makna dasar dari junub adalah jauh. Kemudian poin berikutnya, tahrim ityanil haid, haramnya menyetubuhi istri yang dalam kondisi haid. Haram alaihi bagi seorang suami untuk mendatangi istrinya fi haidiha, saat istri dalam kondisi haid. Di catatan kaki terdapat kutipan perkataan Syaukani di kitab tafsirnya, judulnya atau yang namanya Fathul Qadir. Dikatakan tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan di antara para ulama, haramnya wata'i al-ha'id, menyetubuhi wanita dalam kondisi haid. Dan dikatakan wa ma'lumun minad-dini, dia adalah satu aturan yang maklum min daruruddin, aksiomatis dalam agama. Artinya kata Syaukani, tidak bisa dibayangkan adanya seorang muslim yang tidak tahu haramnya menyetubuhi istri dalam kondisi haid. Setiap muslim pasti mengetahuinya. Liqaulihi tabaraka wa ta'ala, mengingat firman Allah, wa yas'alunaka 'anil mahyid, dan mereka bertanya kepadamu tentang mahyid. Ya, kul huwa adza, katakanlah dia adalah kotoran atau najis atau sesuatu yang mengganggu. Di catatan kaki, ai huwa syai'un tata'adza bihil mar'ah, darah haid adalah sesuatu yang perempuan itu wajarnya terganggu dengannya. Dalam kondisi haid, maka seorang perempuan merasakan fisiknya, terjadi perubahan fisik, boleh jadi perutnya sakit atau kondisi-kondisi yang lain yang dia terganggu dengannya. Wa fasar al-Qurtubi, dan Qurtubi dan yang lainnya menafsirkan gangguan di sini berupa bau darah haid yang tidak sedap. Ya, kemudian Al-Albani mengutip perkataan Sayyid Rashid Ridha di tafsirnya Al-Manar, akhduhu ala zahirihi muqarraran fitibbin. Ya, memaknai ayat di atas bagaimana zahirnya, yaitu sesuatu yang mengganggu, darah itu sendiri mengganggu, itu satu hal yang telah menjadi hukum yang mapan dalam ilmu kedokteran. Ilmu kesehatan memang menunjukkan demikian, yaitu satu hal yang mengganggu. Falahat jata ila udul anhu, maka kita tidak punya kebutuhan untuk berpaling meninggalkan makna zahir sebagaimana dilakukan oleh Qurtubi. Itu mengatakan gangguannya bukan di darahnya, gangguannya bukan di darahnya, namun di bau darah, bukan darahnya. Zahir ayat gangguannya itu karena darahnya. Qal, kemudian Rashid Ridha rahimahullah ta'ala mengatakan, li anna khisyanahunna sababun lil adha wa dharar. Allah melarang menyetubuhi istri dalam kondisi haid karena menyetubuhinya adalah sebab mendapatkan gangguan dan bahaya. Maka jika si suami selamat dari gangguan ini, maka hampir-hampir si istri tidaklah selamat. Li'anal ghisyan, karena menyetubuhi istri dalam kondisi haid itu yus'id, menimbulkan gangguan pada a'dha an-nasl, pada anggota reproduksi, pada organ reproduksi si wanita, fiha, pada si wanita. Ilama laisat musta'idatan lahu, di samping organ reproduksi itu tidak memiliki kesiapan untuk dikumpuli. Walaqadiratan alaihi, dan tidak punya kemampuan untuk disetubuhi. Listighaliha, karena organ reproduksi itu tersibukkan biwadifatin tabi'iyatin ukhra, dengan tugas alami yang lain, yaitu ifraz adam al-ma'ruf, yaitu mengeluarkan darah yang telah diketahui. Maka mereka bertanya kepadamu tentang mahid. Kalau kita cuma lihat mahidnya saja, maka ada banyak kemungkinan makna. Bisa jadi mahid di sini masdar mimmi. Yaitu berarti mereka bertanya padamu tentang haid itu sendiri. Bisa jadi isim makan, bisa jadi isim zaman. Mereka bertanya kepadamu tentang masa haid atau tentang tempat keluarnya darah haid. Ada banyak kemungkinan kalau kita lihat wayas'alunaka anil mahid. Namun apa mahid yang dimaksudkan itu kita ketahui dari jawabannya. Kul huwa adha. Berarti mahidnya apa? Mister Mimi. Mereka bertanya kepadamu tentang darah haid. Yang ditanyakan darah haid, bukan tempat keluarnya darah, bukan pula waktu keluarnya darah haid. Karena jawabannya masalah darahnya. Kul huwa adha, katakanlah darah haid itu sesuatu yang mengganggu. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Maka menjauhlah kalian dari perempuan fil mahid. Nah, mahid di sini juga punya banyak kemungkinan. Apakah isim zaman ataukah isim makan? Maka jauhilah perempuan semasa dia, selama dia dalam kondisi haid. Jangan dekat-dekati. Atau maknanya, jauhilah perempuan, jauhilah istrimu fil mahid terkait dengan tempat keluarnya darah haid. Tempat keluarnya darah haid jangan didekati. Bagian tubuh yang lain tidak apa-apa. Cuma yang dilarang untuk didekati tempat keluarnya darah haid. Dan itu yang dimaksudkan berdasarkan hadis yang nanti akan kita baca. Wa taqrabuhunna hatta yatahurna. Dan janganlah kalian mendekati mereka sampai mereka bersih. Fa idza tataharna, jika mereka telah membersihkan diri. Maka tidak boleh mendekati dalam artian mendatangi kecuali setelah terpenuhinya dua hal. Pertama at-tuhru, bersih, kemudian yang kedua adalah at-tatahuru, membersihkan diri dengan mandi. Maka ketika dua hal tersebut telah terpenuhi, fa'atuhunna, maka setubuhilah mereka. Di sini terdapat perintah al-amru ba'dan nahyi, perintah setelah larangan. Tadi dilarang untuk ngumpuli, setelah itu diperintahkan untuk ngumpuli. Ada perintah setelah larangan. Kaidah usul fikih mengatakan jika ada perintah setelah larangan, maka kembali kepada hukum masalah tersebut sebelum dilarang. Apa hukumnya? Sebelum dilarang untuk menyetubuhi. Secara umum hukumnya mubah. Maka perintah di sini adalah perintah mubah. Tidak sebagaimana pendapat Ibn Hazm yang tidak memakai kaidah ini dalam masalah ini. Beliau kalau kaidahnya Ibn Hazm, ya perintah setelah larangannya tetap menunjukkan hukum wajib. Sehingga ayat ini dalil minimal seorang suami itu mengumpuli istrinya sekali dalam sebulan. Kalau sampai sebulan kok enggak ngumpuli istri, dosa. Ini pendapat Ibn Hazm. Minimal sekali dalam sebulan, karena yaitu setelah haid. Nah, setelah haid itu minimal sekali ngumpuli istri. Kalau tidak, maka berdosa. Karena Allah katakan fa'tuhunna min haitsu amarakum Allah, di tempat yang Allah perintahkan kepada kalian, yaitu al-farju, yaitu kemaluan istri. Innallahi yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini Allah mencintai orang-orang yang gemar bertobat dan mencintai orang-orang yang gemar membersihkan diri. Tentang hatta yatahurna, Al-Albani mengatakan wa in kita utamul haid. Yang dimaksud dengan bersih itu adalah berhentinya dan berakhirnya darah haid. Dan ini adalah sesuatu yang la yakunu bi fi'lin nisa, bukan karena perbuatan dan peran si perempuan. Kapan berhenti, kapan tidak berhenti, itu tidak di tangannya. Bikhilafi tatahur, lain halnya dengan tatahur. Kalau tahur itu sesuatu di luar kuasa manusia. Nah, kalau tahur, kalau tatahur sesuatu yang ada di kuasa manusia. Faida tatoharna, maka jika mereka telah membersihkan diri. Fa'inau min amalihinna, maka tatahur itu adalah perbuatan si perempuan. Nah, apa makna tatahur? Apa makna tatahur. Ini pendapat awalnya Syekh Al-Albani, itu yang ada di sini. Wa istimalul ma' minhunna. Yaitu ketika seorang perempuan tadi menggunakan air. Sebagaimana akan datang penjelasan tentang hal ini di poin ke-17. Ini pandangan pendapat awal Syekh Al-Albani tentang apa makna tatahur. Beliau menyelisih jumhur atau bahkan menyelisih jamahir ahli ilm yang mengatakan bahasanya tatahur maknanya adalah al-ghuslu, mandi, tidak boleh tidak. Kalau sekedar wudu tidak bisa, apalagi sekedar cepok tidak bisa. Namun pada awalnya beliau menguatkan, memilih pendapat bahasa tatahur maknanya adalah istimalul ma', ya asal si perempuan tersebut telah menggunakan air, boleh jadi mandi, boleh jadi wudu, boleh jadi cepok. Namun setelah itu beliau meralat pendapat beliau dalam masalah ini. Nanti akan kita, ketika kita telah sampai pada poin ke-17, Allah akan kita bacakan perkataan beliau tentang masalah ini. Wa fihi ahadits, dan dalam masalah ini terdapat sejumlah hadis. Yang pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita baca di pertemuan yang lewat. Siapa yang menyetubuhi wanita dalam kondisi haid atau perempuan di anusnya atau mendatangi dukun lalu percaya dengan ucapannya, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kufur asghar. Itu sahih diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dan lainnya. Dan yang dimaksud dengan mendatangi kahin dan percaya adalah percaya karena menyadari bahasanya si kahin ini punya info jin, punya jin yang memberikan informasi begini dan begitu, sehingga dia dia percaya itu satu hal yang benar karena landasan itu, bukan karena si dukun ini mengetahui hal yang gaib. Dan hadis yang kedua dari Anas bin Malik kemudian yang kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sebenarnya orang-orang Yahudi jika istri mereka mengalami haid, kondisi haid, akhrajuha minal bait, maka mereka usir dari rumah induk. Walam yu'akiluha, mereka tidak mau makan bareng dengan wanita haid, tidak pula minum bareng. Walam yujami'uha, dan tidak mau bersentuhan dengan wanita haid. Ai walam yukhalituha, tidak mau bercampur. Bercampur dalam artian satu tempat dengan wanita yang haid. Tidak mau satu tempat fil bait, dalam satu rumah. Tidak mau satu atap dengan wanita haid. Maka menjadi kebiasaan orang Yahudi kota Madinah ketika itu sikap semacam ini. Ketika istrinya haid, maka mereka enggak mau satu rumah dengan istrinya. Maka dibuatkan gubuk. Nah, dibuatkan gubuk. Ada gubuk di belakang rumah, itu menjadi tempatnya isi istri. Gubuk sederhana, belakang rumah menjadi tempatnya istri ketika dalam kondisi haid. Itu perbuatan dan praktek orang Yahudi di Yahudi Madinah di masa Nabi, yang kemungkinan besar ini adalah dari ajaran mereka. Fasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik, maka Rasulullah ditanya tentang hal itu. Maka Allah Fa'angzalallahu ta'ala dzikruhu, maka Allah menurunkan ayat yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisa' fil mahid, sampai akhir ayat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jami'uhunna fil buyuti. Silakan kalian berkumpul bersentuhan dalam satu rumah. Wasna'u kulla syai'in ghairan nikah. Lakukanlah apapun dengan istrimu, dengan badan istrimu, asal bukan persetubuhan. Faqalatil yahudu, maka mendengar kalau ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam beda dengan praktek orang Yahudi dan ajaran Yahudi, maka orang-orang Yahudi berkomentar, ma yuridu hadzal rajul alla yada'a syai'an amrina illa khalafana fihi. Orang ini tidaklah punya keinginan, tidaklah dia berkeinginan untuk tidak membiarkan satupun perkara khas kita kecuali dia akan menyelisihi kita dalam hal itu. Maka perkataan orang Yahudi ini didengar oleh dua sahabat Nabi, Usaid bin Hudair dan Abad bin Bishr. Maka datanglah kedua sahabat ini menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, keduanya mengatakan, wa Rasulullah sunnya Yahudi berkomentar demikian. Orang Islam itu pinginnya nyelisihi kita. Maka dua sahabat ini usul, wahai Nabi, apa tidak kita selisihi sekalian kontras sekalian 180 derajat. Mereka mengatakan, wahai Nabi, bagaimanakah kalau kita setubuhi perempuan dalam kondisi haid? Yahudi tidak mau satu rumah, sudah, wahai Nabi, kita selisihi aja sekalian, malah kita kumpuli, kita setubuhi istri dalam kondisi haid. Mau sekalian berkontras. Gak usah tanggung kalau cuma satu rumah, satu atap, boleh di ini, boleh dicium dan sebagainya, namun tidak boleh dikumpulin. Nah, ini kurang kontras. Wahai Nabi, gimana kalau kita bikin kontras sekalian? Maka marahlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan dua orang ini. Fatama'ara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ai taghayyara. Maka berubahlah oman muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah beliau jika marah. Hatta dhannana, sampai-sampai kami banyak para sahabat mengira, anahu qad wajada alaihima. Wajada ala artinya marah. Ay ghadiba. Sampai kami berkeyakinan atau berprasangka, Nabi marah pada keduanya karena wajahnya memerah. Dan umumnya demikianlah kalau Nabi marah. Indikator kalau Nabi marah. Fakhoroja, keduanya keluar dari rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastaqbalat huma hadiyatun min labanin ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika keduanya pergi, datanglah hadiah susu kepada Nabi. Ternyata faba'asa fi atharihima. Nabi kirimkan susu itu, Nabi kirimkan seseorang untuk membawakan susu tadi fi atharima, untuk ngejar keduanya. Dia minta salah satu budaknya, tolong kejar dua orang itu, kasih dia susu. Supaya dia tidak salah paham, dikira Nabi marah. Fasaqahuma, maka Nabi memberikan, Faba'asa fi atharihima, maka Nabi mengutus seseorang untuk mengikuti jejak keduanya dalam rangka memanggil keduanya. Ngirim seseorang, kejar itu, suruh dia balik. Setelah dia balik ke rumah Nabi, fasaqahuma, Nabi memberikan susu pada keduanya. Fadhunanna, maka kami pun berprasangka ternyata Nabi tidak marah kepada keduanya. Diatkan oleh Muslim dan lainnya. Pelajaran yang lain dari hadis ini menunjukkan kalau Nabi tidak tahu hal yang gaib. Tidak tahu apa yang akan terjadi. Seandainya Nabi tahu mau datang susu, kemudian maka sejak awal Nabi akan mengatakan jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Ada sesuatu. Ternyata Nabi tidak tahu hal yang gaib. Sehingga setelah keduanya pamitan pergi, dalam keadaan keduanya atau banyak sahabat mengira Nabi marah pada keduanya, datanglah susu, hadiah untuk Nabi. Akhirnya Nabi pun harus ngutus orang untuk kejar keduanya, panggil supaya balik lagi. Nah, ya ini tidak perlu Nabi lakukan sampai seandainya Nabi tahu hal yang gaib. Tinggal kamu duduk manis di sini dulu. Nah, nanti ada kejutan. Nah, ternyata tidak. Nah, maka berdasarkan perkataan Nabi setelah turunnya ayat ini, isna'u wasna'u kulla syai'in ghairan nikah, lakukanlah segala sesuatu selain hubungan suami istri, maka itu dalil apa yang dimaksud dengan fa'tazilun nisa'a fil mahid. Karena ini punya banyak makna. Ada banyak kemungkinan makna kalau kita cuma melihat ayat. Ya, maka pemahaman yang benar perlu kita menimbang hadis terkait dengan hal ini. Oh, ternyata yang disuruh untuk menjauhi adalah tempat keluarnya darah haid. Sehingga fil mahid di sini adalah isim makan. Kemudian hadis ini menunjukkan semangat Nabi untuk tidak tasabuh, tidak menyerupai orang kafir. Sampai-sampai sebagian orang Yahudi membuat kesimpulan. Muhammad itu kalau ada satu saja, tidak ada satupun ajaran khas kita kecuali dia akan berupaya untuk menyelisihinya. Pengakuan dari si Yahudi ini akan semangat luar biasanya Nabi untuk menyelisihi mereka. Kemudian kafaratu man jama'al haidha, kafarah untuk orang yang suami yang nekat menyetubuhi istrinya. Wa man ghalabathu nafsuhu, maka siapa yang kalah oleh nafsunya, maka dia mendatangi wanita istrinya dalam kondisi haid sebelum dia membersihkan diri dari haid. Fa'alihi, maka dia punya kewajiban untuk bersedekah dengan setengah juneh emas Inggris takriban kurang lebih atau seperempatnya. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang laki-laki yang menyetubuhi istrinya dalam kondisi haid. Maka Nabi bersabda, ya tasaddaq bi dinarin au bi nisfi dinarin. Hendaklah dia bersedekah uang satu dinar atau setengah dinar. Diatkan oleh Ashabus Sunan bi isnadin sahihin ala syartil Bukhari, dengan sanad yang sahih menurut kriteria Bukhari, dinilai sahih oleh Al-Hakim, disetujui oleh Zahabi dan Ibnu Daqiq Al-Aid, Ibnu Turkumani, Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Hajar Al-Asqalani, sebagaimana telah kujelaskan di Sahih Sunan Abu Dawud. Demikian juga disetujui nilai sahih untuk hadis ini disetujui oleh Ibnu Mulakin dalam Khulasah Badr Al-Munir, dinilai kuat oleh Imam Ahmad sebelum mereka-mereka para ulama. Wa ja'alahu, dan Imam Ahmad menjadikannya isi hadis ini sebagai mazhabnya. Abu Dawud, penulis kitab Sunan yang merupakan salah satu murid dekat Imam Ahmad, mengatakan dalam kitabnya Masail, Masail di sini isinya adalah dialog-dialog antara tanya jawab antara Abu Dawud dengan Imam Ahmad. Dan dia hasil tanya jawab, minta fatwa dan bertanya itu kemudian dikumpulkan dan dibukukan. Dan inilah buku fikih warisan Imam Ahmad. Warisannya adalah kitab Masail, Masail Abu Dawud, Masail anaknya, dan masail sejumlah murid-muridnya yang lain. Karena dari empat imam madhab, satu-satunya yang tidak meninggalkan buku fikih secara khusus adalah Imam Ahmad. Syafi'i punya, Malik punya, di Muwatta banyak atau di Mudawwanah, dan Imam Abu Hanifah punya. Kalau Imam Ahmad tidak punya buku khusus berisi fikih. Adanya adalah tulisan murid-muridnya yang menceritakan dia pernah bertanya pada Imam Ahmad, dia pernah melihat Imam Ahmad, begini-begini, dan itu semua dicatat dan dibukukan. Abu Dawud mengatakan, aku mendengar Imam Ahmad ditanya tentang seorang yang menyetubuhi istrinya dalam kondisi haid. Maka Imam Ahmad mengatakan, maaf sana betapa bagusnya hadis Abdul Humaid tentang masalah ini. Kata Al-Albani, yakni hala. Yang dimaksudkan adalah hadis di atas. Kemudian aku tanyakan kepada beliau, watadhabu ilahi, kau berpendapat dengan isi hadis tersebut? Imam Ahmad mengatakan, naam iya innama huwa kafar. Ada kafar. Kemudian Abu Dawud bertanya, kan hadisnya, fadinarun au nisfu dinar. Satu dinar atau setengah dinar. Yang dipilih yang mana? Maka Imam Ahmad mengatakan, kaifa syaa. Ya, terserah dia. Mau satu dinar atau mau setengah dinar. Wa dhaba ila al-amal bil hadis, dan jama'atun, sejumlah ulama berpendapat dengan isi hadis ini, sejumlah ulama yang lain dari kalangan salaf yang disebutkan oleh nama-namanya oleh Syaukani di Nailul Autar. Wa qawahu, dan Syaukani menguatkan disyariatkannya membayar kafarah. Ini kalau Imam Ahmad tentang satu dinar atau setengah dinar, terserah. Al-Albani mengatakan, waqultu wala'alla, dan boleh jadi antara hak pilih antara setengah dinar atau satu dinar itu terkait dengan kondisi si orang yang mau bersedekah. Minal yasar, apakah dia kaya ataukah dayyak, ataukah dia ekonomi sulit. Kama sarahat bidzalika ba'du riwayatil hadis, sebagian ditegaskan oleh sebagian riwayat hadis ini. Meskipun kalau riwayat yang menegaskan hal tersebut, riwayat yang lemah, wallahu a'lam. Dan semisal itu dalam kelemahan, yaitu riwayat yang membedakan antara mendatangi istri ketika darah masih mengalir dengan mendatangi istri ba'da tuhur, setelah darah berhenti namun belum mandi. Wa ya'ti nasuha qariban, dan akan datang teks riwayat tersebut sebentar lagi. Demikian juga ada riwayat yang mengatakan antara ketika darah itu kencang-kencangnya keluar dengan darah itu ya keluar namun tinggal sedikit. Maka bisa jadi kita jadikan hal-hal tersebut sebagai tolak ukur meskipun riwayatnya lemah. Dan hal ini adanya kafarah bagi orang yang menyetubuhi istri yang dalam kondisi haid, ini adalah pendapat yang menyelisih pendapat jumhur. Ya, jumhurul fuqaha menilai tidak ada, tidak disyariatkan kafarah. Dan masalah ini berkaitan erat dengan hadis masalah yang menunjukkan adanya kafarah, apakah dia hadis yang sahih ataukah tidak. Nah, pangkal permasalahannya di hadisnya. Dan tadi telah disampaikan oleh oleh Al-Albani sejumlah ulama terdahulu sebelum Al-Albani yang menilai bahasanya hadis di atas adalah hadis yang kuat. Beliau katakan yang paling senior adalah Imam Ahmad. Meskipun perkataan Imam Ahmad tidak begitu tegas, ya, cuma beliau berpendapat dengan isinya dan berkomentar ma'ahsana. Betapa bagusnya hadis Abdul Hamid tentang masalah kafarah. Ya, tidak tegas menunjukkan kalau beliau menilai sahih, ya cuma ada dua indikator. Yang pertama beliau berpendapat dengan isinya dan mengungkapkan kata-kata betapa bagusnya. Adapun setelah Imam Ahmad, maka ada nama-nama Al-Hakim, kemudian Dahabi, Ibnu Daqiq Al-Aid, Ibnu Turkuman, Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Hajar Al-Asqalani, demikian juga Ibnu Mulakin. Nah, kemudian poin berikutnya, poin yang ke-16, ma yahilullahu minal haid. Apa yang halal bagi seorang suami ketika istri dalam kondisi haid? Maka yajuzu lahu, boleh bagi suami untuk yatamatta, bersenang-senang dengan tubuh istrinya. Binadunal farji, asal bukan kemaluannya. Maka ketika dia mau, ya boleh jadi meraba atau mencium tubuh istrinya, asal itu bukan farji, itu tidak apa-apa. Boleh jadi maaf-maaf dia cium pahanya atau dadanya atau perutnya, maka itu tidak mengapa. Karena yang jadi larangan adalah asal bukan farjinya. Dalam masalah ini terdapat hadis, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi telah kita baca, isna ukula syai'in ilan nikah. Lakukanlah segala sesuatu kecuali nikah. Maka di sini dalil makna nikah secara bahasa adalah al-jima'. Makna nikah secara bahasa itu adalah al-jima', hubungan biologis. Sebagian ditegaskan oleh sejumlah pakar bahasa Arab, Al-Azhari, beliau mengatakan makna dasar dari nikah dalam perkataan orang Arab adalah al-wata'u, hubungan biologis. Wakilah litazawud, menikah itu, berumah tangga itu disebut nikah, li'annahu sababun lilwat'il mubah. Kata Al-Azhari, karena dia adalah sebab sebab adanya hubungan biologis yang mubah. Dikutip dari Lisanul Arab. Jadi nikah disebut nikah menurut Al-Azhari adalah menamai sesuatu dengan sebabnya. Dan hadis di atas adalah potongan dari hadis Anas yang telah disebutkan. Kemudian hadis yang kedua dari Aisyah radhiallahu anha. Aisyah mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru ihdana, memerintahkan salah satu dari kami istrinya, idza kanat haidan, jika dalam kondisi haid, anta tazir, untuk bersarung. Yang dimaksud dengan bersarung, menutupi badan dengan kain antara pusar sampai lutut. Summa yudaji'uha zaujuha. Kemudian suaminya mencumbunya atau menindihnya. Waqala maratan, waqalat maratan, dan terkadang beliau mengatakan yubashiruha, mencumbunya. Maka ketika Nabi bersyahwat dalam keadaan istri yang pada saat gilirannya ketika itu dalam kondisi haid, maka menjadi kebiasaan Nabi, Nabi perintahkan istrinya untuk memakai kain yang menutupi antara pusar sampai lutut, dan setelah itu ini boleh jadi bagian tubuh yang lain terbuka. Kemudian Nabi berkeinginan untuk menindihnya atau kemudian mencumbunya, maka beliau cumbu daerah selain itu, selain pusar sampai lutut. Di catatan kaki di ada kitab kutipan dari Nihayah fi Gharibil Hadis, yang dimaksud dengan mubasyarah adalah mulamasah, saling bersentuhan. Maka makna asal dari mubasyarah adalah persentuhannya kulit laki-laki dengan kulit perempuan. Dan terkadang makna mubasyarah adalah al-wata'u fil farji, hubungan biologis. Terkadang bermakna al-wata'u fil farji dan terkadang kharijan minhu, di luar farji. Artinya ya memang dicumbu saja. Maka ada di nihayat disampaikan mubasyarah dalam bahasa Arab punya dua makna. Yang pertama adalah al-wata'u fil farji, itu artinya hubungan biologis. Kemudian yang kedua al-wata'u kharijan minal farji, itu artinya cumbuan. Al-Albani mengatakan yang kedua itulah yang dimaksudkan di sini sebagaimana satu hal yang tidak samar. Dan inilah yang dikatakan oleh Aisyah radhiallahu anha, sahbah binti Karim, berkata kepada Ibnu Aisyah, mali rajul min imra'atihi idza ingkanat ha'ilan. Apa yang jadi hak seorang suami dari tubuh istrinya ketika istri dalam kondisi haid? Maka Ibnu Aisyah mengatakan kullu syai, semuanya bisa dan boleh dia lakukan kecuali jima, kecuali hubungan di farji. Diatkan oleh Ibnu Sa'ad. Waqad sahha anha, dan terdapat riwayat yang sahih anha dari Ibnu Aisyah dengan konten yang semisal berkaitan dalam keadaan puasa. Yang penjelasan detailnya ada di sijilah sahih jilid yang pertama. Kembali kepada hadis di atas tentang hadis yang kedua, hadisnya diatkan oleh Syaikhain Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang ketiga dari salah satu istri Nabi, beliau mengatakan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika arada minal haid syai'an, jika menginginkan sesuatu itu untuk mencumbu istrinya yang dalam kondisi haid, alqa ala farjiha thauban, maka beliau letakkan sesuatu pada farji istrinya, thumma sana'a ma arada, kemudian dia lakukan apa yang dia inginkan. Diatkan oleh Abu Dawud, dan ada redaksi Abu Dawud. Kata Al-Albani sanadnya sahih menurut kriteria Muslim, dan sebelum Al-Albani dinilai sahih oleh Ibnu Abdul Hadi, muridnya Ibnu Taimiyah, juga dikuatkan oleh Ibnu Hajar dan Baihaqi. Dan ziyadah adalah riwayat Baihaqi. Tsumma sana ma arada itu adanya ada dalam riwayat Baihaqi. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa rutawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.